بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أغلق الكتب تطب كتاب نسب Terakhir masalah apa kita pelajari? Ya Ahmad. As-sabiquna al-awwalun. Naam, as-sabiquna al-awwalun. Di mana pada umumnya kebanyakannya dari kalangan Quraisy. Sah. Demikian pula cabang-cabang daripada suku bangsa Quraisy. Nah, adapun minas sabiqin al-awwalin min ghairi quraishin manhum ya adan Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali radhiyallahu an wa man aydan man ish Abu Hurairah. Man? Hamid. Hamid. Amir. Bin? Bin man? Hurairah. Fuhairah. Aywa na'af. Amir bin Fuhairah. Tayyib. Naam. Jazakallah khair. Yang lain lagi? Ya Arman? Ammar bin Yasir. Nah, ada lagi yang antum ingat? Umayyah bin Man? Sumayyah. Nah, yani Ammar bin Yasir, kadzalika aidan man? Abuhu, sah. Wa kadzalika aidan ummuhu, sah. Ummuhu Sumayyah. Baik. Nah, abahnya demikian pula uminya. Barakallahu fikum. Dari kalangan wanita, siapa saja minas sabiqin al-awwalin selain yang telah disebutkan? Siapa? Asma binti Abu Bakar. Binti Abu Bakar. Tayyib sahih Asma binti Abu Bakar. Naam, yang lainnya? Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Tayyib. Satu lagi. Satu lagi. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Man? Ummu Fadl. Lubabah Al-Kubra binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Na'am barakallahu fikum. As-sabiqun al-awwalun. Barakallahu fikum. Jumlahnya mencapai berapa orang sahabat ya Abul Harith? Naam. Naam, ya Barizik. As-sabiqun al-awwalun min as-sahabah yasilu 'adaduhum kam? Ya Lutfi. Man? Ada berapa? Kam, ada berapa? Ada lima. enam. Enam. Pak Saifi? 130. 130 kurang lebih. Sampingnya 130. Naam. 130. Barakallahu fikum. Naam sahih. Mencapai angka 130 orang sahabat. Ya. Naam barakallahu fikum, ini yang secara khusus yang digelari dengan As-Sabiqunal Awwalun atau apa ikhwan? Qadimul Islam. Ya, Qadimul Islam. Barakallahu fikum. Demikian pula beberapa para ulama yang lainnya memberikan kategori, ya, barakallahu fikum, terkait dengan mereka-mereka As-Sabiqunal Awwalun, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan bagaimana, ikhwan? Yaitu orang yang ikut, ya, dalam peristiwa Bai'at Ar-Ridwan, ya, pada waktu perang tahun Al-Hudaybiyah. Naam. Demikian pula ada lagi pendapat yang lain, As-Sabiqunal Awwalun ini secara khusus mereka-mereka yang bagaimana, ikhwan? Sempat sholat ke arah dua kiblat. Naam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita baca yang berikutnya, ikhwan. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan terkait dengan faedah pelajaran yang bisa kita ambil daripada As-Sabiqunal Awwalun sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah. Yang berikutnya, ibadatul mu'minina wa tarbiyatuhum. Ya. Ibadatul mu'minin, ibadahnya kaum mu'minin, wa tarbiyatuhum, dan tarbiyahnya mereka, pendidikan mereka, belajarnya mereka, ya, di awal-awal datangnya Islam. Ya, ingat ini ya, ini masih dalam fase dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana bentuk ibadahnya kaum mukminin pada waktu itu? Bagaimana pula proses tarbiyahnya mereka? Bagaimana pendidikan mereka? Bagaimana belajarnya mereka kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam? Apa yang diajarkan Rasul kepada mereka? Ya, di awal-awal dakwah beliau alaihi salatu wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Faqala rahimahullahu ta'ala, ammal wahyu, adapun wahyu, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, faqad tataba'a nuzuluhu ba'da awailil muddatsir. Maka berkelanjutan turunnya Al-Quran tersebut, wahyu itu, setelah awal-awal surat Al-Muddatsir. Ya. Nah, artinya turun bertahap, ya, wahyu yang berikutnya, turun lagi wahyu yang berikutnya, terus turun temurun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan sampai ada yang mengatakan, di antara para ulama ada yang mengatakan, wa yuqal, dan dikatakan, inna awwala ma nazala ba'daha hiya suratul Fatihah. Naam. Bahwasannya yang pertama kali, ya, wahyu yang turun setelah Al-Muddatsir, ya, awal-awal daripada surat Al-Muddatsir, yaitu surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Naam. Demikian di antara pendapat para ulama. Barakallahu fikum. Yang mana karakteristik daripada surat Al-Fatihah, kata beliau, wahiya suratun tajma'u bainal hamdi wad du'ai. Ya. Di mana surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang terkumpul padanya antara pujian kepada Allah wad du'ai, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kandungannya, karakteristik daripada surat Al-Fatihah tersebut. Nah, termasuk, ya, ayat-ayat ataupun juga surat-surat lengkap yang turun di awal-awal, ya, di masa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal pertama kalinya. Ini ya sekali lagi kalau tanya bagaimana karakteristik isi daripada surah Al-Fatihah, yang pertama terkumpul terdapat di dalamnya alhamd, bentuk puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di mana di sini selain terdapat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat ikrar, pernyataan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan kita baca berikutnya, ikhwan. Dan juga addu'a, ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah. Demikian pula di dalamnya terdapat wa tashtamilu ala jami'il maqasidil muhimmati minal Qur'ani wal Islam. Wa tashtamilu, dan meliputi, ya, ala jami'il maqasid al muhimmah, meliputi semua tujuan-tujuan perkara yang amat sangat penting, ya. Nah, yang penting daripada apa? Isi minal Qur'an wal Islam, ya. Isi daripada ajaran Al-Qur'an tersebut itu terangkum dalam Al-Fatihah, demikian pula ajaran Islam juga demikian terangkum juga dalam surat Al-Fatihah, ya. Nah, secara inti, secara global. Barakallahu fikum. Meliputi, terangkum, terkumpul di dalamnya semua, ya, tujuan-tujuan yang penting, yang inti daripada isi Al-Qur'an, demikian pula ajaran Islam. Masya Allah, keutamaan Al-Fatihah, ya. Nah. Barakallahu fikum, tauhid dan berbagai macam hal yang lainnya. Nah. Dan tentunya penjabarannya amat sangat luas, ya. Yang bisa kita ketahui, bisa kita pelajari dalam tafsir surat Al-Fatihah ini. Namun ini pada intinya. Baik, qala rahimahullahu taala, kama anna awwala ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ibadat as-shalah. Ya. Sebagaimana pula, nah ini berikutnya bentuk pendidikannya, ya. Pendidikannya yang pertama, ikhwan, apa? Apa yang terkumpul terdapat dalam surah Al-Fatihah, ya. Kemudian juga di antara bentuk tarbiyahnya yang berikutnya kepada kaum mukminin, ya. Itu juga sebagaimana yang Nabi perintahkan, ya, dari berbagai macam ibadah, yaitu sholat kepada kaum mukminin pada waktu itu, ya. Nah, ibadah, demikianlah tarbiyah yang awal-awal yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bentuk ibadah, ya, selain daripada dakwah tauhid. Ibadah yang pertama kali, ya, yang diperintahkan Nabi kepada kaum mukminin, ya, as-shalah rakaatani bil ghadati, ya, rakaatani bil ghada, dua rakaat di pagi hari, yakni salat subuh, ya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa rakaatani bil ashi, demikian pula dua rakaat pada waktu isya. Nah. Barakallahu fikum. Nazala bidzalika Jibril, ya. Barakallahu fikum. Ini belum nanti pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang kemudian diperintahkan salat lima waktu. Tayib. Yang mana malaikat Jibril, ya, turun dengan membawa perintah tersebut, ya. Fa'allamahul wudu'a was-shalah. Fa'allamahul wudu', ya, lalu malaikat Jibril mengajari kepada Nabi alaihi salatu wasallam tata cara wudu was-shalata dan salat, ya. Nah. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada beliau tentang tata cara wudu dan salat. Nah. Fakanat taharatul kamilatu hiya simatul mu'minin. Yang mana, ya, at-taharah al-kamilah, barakallahu fikum, kesucian yang sempurna, ya. Kesucian yang sempurna, baik itu secara lahir dan batin, ya. Barakallahu fikum. Ini merupakan ciri-ciri orang-orang beriman, ya, kesucian yang sempurna. Dan kalau kita berbicara tentang masalah at-thaharah secara umum, at-thaharah secara umum ini konteksnya meliputi dua perkara, ya. Nah, meliputi dua perkara, at-thaharah adh-dhahiriyah, ya, kesucian secara lahir, ya, pada badan kita, pakaian kita, ya, dari berbagai macam najis, ya, demikianlah dari berbagai macam bentuk hadas, ya, nah, dengan berwudu atau mandi janabah. Nah, ini yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Nah, dan sebelum daripada itu, sebagai bentuk at-thaharah al-kamilah, kesucian yang sempurna, yaitu at-thaharah al-batiniyah. Ya. Tadi yang pertama, Bapak, kesucian secara lahir, yang kedua kesucian secara batin. Ya. Nah, al-batiniyah, kesucian pada batinnya. Nah, artinya apa? Pada batin kita, kita sucikan dari berbagai macam kotoran-kotoran. Yang pertama yang paling besar adalah kotoran kesyirikan. Ya. Ini yang pertama kali dakwakan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kemudian baru di sini masuk pada masalah apa? At-thaharah adh-dhahiriyah. Nah. Kotoran pada batin, ya, mensucikan batin kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dari berbagai macam i'tiqadat al-munharifah, berbagai macam keyakinan yang menyimpang, ya. Nah. Ini merupakan simatul mukminin. Ciri-ciri, sifat daripada orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Wal wudu'u syartu shalah. Dan wudu' ini, ya, menjadi syarat salat. Syarat sahnya salat. Wal fatihatu aslu shalah. Ya. Kemudian juga tarbiyah yang berikutnya kepada kaum ini pada waktu itu adalah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah merupakan pangkal daripada sholat, ya, rukun daripada sholat. Nah, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihil Kitab, kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bagi mereka-mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, demikian pula walhamdu wa tasbihu min awradi sholah. Demikian pula pujian-pujian, demikian pula tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dijadikan sebagai wirid-wirid, ya, zikir-zikir selesai salat, ya. Naam. Wa kanat as-salatu hiya ibadatul mu'minin. Ya. Dan salat itu adalah ibadahnya kaum mukminin. Yuqimunaha, yang mana mereka mengerjakannya, menegakkannya. Wa yaqumuna biha, dan juga menegakkannya, ya, daripada salat tersebut. Fi amakin, mereka mengerjakannya pada waktu di mana, ikhwan? Fi amakin ba'idatin 'anil anzar. Ya. Di tempat-tempat yang jauh dari pandangan mata manusia. Di tempat-tempat yang jauh, ya. Tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, demikian pada awalnya. Warubama kanu yaqsuduna bihal awdiyata wasyi'aba, ya. Dan terkadang mereka menuju, ya, wadi-wadi, demikian pula syi'ab, untuk mengerjakan salat, ya. Wadi-wadi tanah yang lapang, ya, sudah kita terangkan. Demikian pula syi'ab, lembah-lembah, lereng gunung, ya. Nah, walhasil intinya yang jauh dari pandangan manusia. Nah, demikian awal-awal pertama kali dalam pelaksanaan sholat yang dikerjakan oleh kaum mukminin. Naam. Barakallahu fikum. Ini bentuk ibadah mereka, ya, bentuk ibadah mereka. Barakallahu fikum. Yang mana pun juga di sini ada bentuk apa? Tarbiyah. Sudah disampaikan pendidikan kepada mereka tentang masalah tata cara wudu dan sholat. Wala tu'rafu lahum ibadatun wa awamiru wa nawahi ukhra fi awaili ayyamil Islam. Ya. Wala tu'rafu lahum ibadat, dan mereka tidak mengetahui berbagai macam ibadah, ya. belum dikenalkan kepada mereka tentang berbagai macam bentuk ibadah, wa awamir dan berbagai macam bentuk perintah-perintah, ya, wa nawahi dan mengikamilah berbagai macam bentuk larangan, ya, fi awail ayyamil Islam, di awal-awal zamannya Islam, ya, di hari-hari pertama kali datangnya Islam, hasil di awal-awal Islam, ya, wudu, sholat, itu saja pada waktu itu, ya. Nah, barakallahu fikum, berbagai macam bentuk ibadah yang lainnya belum diajarkan, ya. Perintah-perintah demikianlah, larangan-larangan belum diajar kepada mereka. Nah, jadi apa tarbiyahnya kepada mereka pada waktu itu? Wa innama kanal wahyu yubayyinu lahum jawaniba syatta minat tauhid. Ini yang pertama kali pendidikan kepada mereka, ya. Yang ini sekali lagi menjadi barakallahu fikum pemacu mereka untuk kemudian bisa berjuang di kemudian hari, ya. Nah, ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini berangkatnya, ya. Nah. Barakallahu fikum, yang sekali lagi di sini harus kita jadikan sebagai contoh teladan, ya. Dibangun betul tauhidnya, ya. Nah, keimanannya. Kemudian baru setelah itu mengerjakan berbagai macam perintah yang lainnya. Kita baca di sini kan. Wa innama kana al-wahyu, hanya saja wahyu pada waktu itu, ya, yang masih di awal-awal ini, yubayyinu lahum, menerangkan kepada mereka jawanib syatta min at-tauhid, berbagai macam sisi tauhid, ya, berbagai macam sisi permasalahan tauhid, ya. Nah, ini bukan perkara yang diremehkan, ya, dan tidak boleh diremehkan sama sekali, ya. Nah, barakallahu fikum, ini pondasinya yang kemudian dari sinilah mereka, ya, berjalan dan berjuang, ya, mengerjakan syariat Islam yang lainnya. Di sini pondasinya, di sini yang dibangun oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian tarbiyah yang berikutnya, wa yuraghibuhum fi tazkiyatin nufusi. Setelah masalah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, ya. Yuraghibuhum, ya. Memberikan targhib kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka, dorongan semangat kepada mereka fi tazkiyatin nufus. Ya, di dalam masalah pensucian jiwa, ya. Di dalam masalah pensucian jiwa-jiwa mereka dari berbagai macam kotoran, ya, pada jiwa-jiwa mereka. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula wa yahussuhum ala makarimil akhlak, dan memotivasi mereka, mendorong mereka, ya, untuk memiliki akhlak yang mulia, ya. Juga demikian tarbiyah yang awal, ya, pendidikan yang awal pada waktu itu, ya. Barakallahu fikum, didorong, digerakkan, diarahkan kepada apa? Makarimil akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ya. Nah. Barakallahu fikum, ini, ya. Demikian pula pendidikan pada mereka yang berikutnya adalah wa yasifu lahumul jannata wan nar. Ya. Ini harus paham, ya. Kita semua para tulab secara khusus harus paham ini, ya. Tarbiyah yang awal-awal, ya, kepada kaum mukminin harus paham, ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya menerangkan sifat kepada mereka tentang al-jannah wan nar. Artinya menerangkan tentang bagaimana keadaan al-jannah dan keadaan an-nar, ya. Naam. Barakallahu fikum, nasallu ala salama wal afiyah. Bagaimana isi daripada jannah, ya, dengan berbagai macam perinciannya. Demikian pula tentang bagaimana isi daripada an-nar, ya, dengan berbagai macam sifat-sifatnya, wali'azubillah. Naam. Kemudian juga yang berikutnya tarbiyah kepada mereka, wa ya'idhuhum mawa'idha balighatan tashrahu as-sudura wa taghdhi al-arwah, ya. Naam, wa ya'idhuhum, dan memberikan mau'idhah kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka dengan mawa'idh, dengan berbagai macam mau'idhah, dengan berbagai macam bentuk nasihat, pelajaran, bimbingan kepada mereka, balighatan yang amat sangat mendalam, ya. yang amat sangat mendalam, yang amat sangat mengena kepada mereka ini, yang mana itu kemudian bisa melapangkan dada-dada mereka. Ya. Nah, menjadi lapang dadanya, ya, tidak sempit, tidak bersedih hati. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam mau'izah, semangat, ya, begitu. Naam. Wa taghdhil arwah, demikian pula bisa mencukupi, ya, daripada kebutuhan jiwa-jiwa mereka, ya. Naam. Dengan berbagai macam mau'izah kepada kaum ini pada waktu itu. Nah, ini belum ada syariat yang terperinci, hukum-hukum fikih, berbagai macam bentuk ibadah belum ada. Inilah pada intinya tarbiyah yang awal, ya, kepada generasi yang awal dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Yang ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita jumpai pada apa? Pada apa namanya? Ayat makkiyah, ya. Nah, dalam Al-Quran bisa kita jumpai pada apa? Ayat makkiyah, surat makkiyah atau juga ayat makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kepada ke Madinah, ya. Nah, ini pada intinya demikian, ya. Dalam perkara-perkara ini kalau kita baca surat makkiyah atau ayat makkiyah, ini yang kita jumpai pada intinya, terkumpul pada beberapa perkara ini, ya. Barakallahu fikum. Walaupun juga dalam surat makkiyah atau ayat makkiyah tersebut itu diturunkan di sana setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan terang-terangan, ya. Nah, namun demikian inti pada surat makkiyah seperti ini, ya. Yang telah kita baca tadi walhamdulillah. Naam. Qala rahimahullahu taala wa kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa kana nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam yuzakihim, mensucikan mereka, ya, dari berbagai macam najis-najis secara lahir dan batin, ya, dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam penyimpangan. Wa yu'allimuhum, dengan mengajari mereka alkitab wal hikmah, ya, mengajari alkitab dan hikmah, ya, dan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada mereka, kepada para sahabat tersebut. Nah, wa yahdu bihim ila manazila niqa'il qulubi, ya, dan mengarahkan mereka, ya, nah, kepada tempat-tempat pensucian kalbu, ya, pembersihan hati-hati manusia ini, ya, diarahkan ke tempat-tempat yang baik, ya, masjid, majelis-majelis yang baik dan demikian seterusnya, ya, diarahkan kepada tempat-tempat yang baik. Ah, demikian. Nah, untuk mensucikan hati-hati mereka. Demikian pula wa nadhafatil akhlaq, ya. Demikian pula ke tempat-tempat yang bisa membersihkan akhlak mereka, ya. Naam. Barakallahu fikum. Diarahkan ke tempat-tempat yang bisa mensucikan, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Wa ifatin nufusi, demikian pula ifah, keifahan jiwa, ya. Naam. Barakallahu fikum, kemuliaan, ya. Naam, kemuliaan jiwa manusia, mengajak kepada kemuliaan. Nah, menjaga kehormatan, ya. Nah, dari berbagai macam hal-hal yang jelek. Demikian pula mengajar kepada mereka wasidqil muamalat, ya. Wasidqil muamalat, dan jujur dalam bermuamalah, ya. Dalam berinteraksi, dalam berhubungan dengan manusia. Juga demikian yang beliau arahkan, yang beliau ajarkan. Wabil jumlah, dan pada intinya kana yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Pada intinya beliau mengeluarkan kaum muslimin secara khusus pada waktu itu, ya, dari kegelapan kepada cahaya. ya, dari berbagai macam bentuk kebodohan kepada ilmu, dari berbagai macam bentuk penyimpangan kepada jalan yang lurus, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Naam. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, ya. Dan engkau wahai Muhammad, ya, sungguhnya engkau adalah orang yang mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Naam. Demikian pula wa yurabbihim ala tamassuki bidinillah, dan membimbing mereka, ya, untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Membimbing mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka wa taala. Wal i'tisami bihablillah, dan berpegang teguh dengan tali Allah, dengan ajaran Allah, dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini juga demikian amat sangat penting. Apalagi mereka adalah generasi-generasi yang awal, beberapa orang saja. Ya. Barakallahu fikum, amat sangat penting untuk betul-betul mereka itu bisa berpegang teguh, ya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak asal-asalan, sehingga dalam beragama ini kuat dan kokoh, ya. Nah, ini pun juga demikian, ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran bagi kita semua juga demikian. Dalam beragama ini, dalam bertauhid, dalam bersunnah ini pun juga demikian. Ya. Bukan asal-asalan, ya. Tapi betul-betul dengan tamassuk wal i'tisam. Dengan betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ketika ada untungnya kita ya jalan, tapi ketika ada ruginya apa kita menjauh. Barakallahu fikum. Ini tidak termasuk, ya. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah di tepi, di pinggir. Ya. Tidak masuk sekalian, bukan nyemplung, tapi di pinggir saja dalam berislam ini, dalam bersunnah ini. Asal-asalan, ya. Barakallahu fikum. Ketika untung, sebagaimana mereka pada waktu itu, kaum munafikin, atau untungnya mereka yang lemah imannya. Yang ini juga pelajaran sekali lagi untuk kita semuanya. Kalau dalam keadaan tenang, nyaman, Masya Allah, beribadah. Mengamalkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika ada ujian, musibah, perkara-perkara yang sempit, nah ini, ya, oleng, ya, gelundung, keluar. Ya. Ini bukan tipe manusia yang tamasuk wal i'tisam bidinillah, ya. Barakallahu fikum. Berbagai macam kesulitan dunia ini, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam masalah berbagai macam hubungan dengan manusia, berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan ujian, ya. Ini memang sangat penting. Yurabbihim 'ala tamassuk bidinillahi wal i'tisam bihablillah. Nah. Barakallahu fikum. Ada kepentingan-kepentingan tertentu sudah agak longgar dalam memegang tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu musta'an. Demikian pula Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membimbing umatnya ini secara khusus kepada para sahabatnya, wasabati fi amrillah, dan agar tetap kokoh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah, ya. Naam. Wal istiqamati alaihi, dan istiqamah di atasnya. Ya, wal istiqamah di atasnya. Barakallahu fikum. Nasallallahu ta'ala at-taufiq was-sadad. Naam, barakallahu fikum. Tayyib, faqala rahimahullah ta'ala, kita selesaikan. Wa hakadha marrat thalathatu a'wam, dan demikianlah berjalan waktu 3 tahun, ya. Berjalan masa ini dalam masa 3 tahun. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini, ya. Dengan berbagai macam bentuk tarbiyah tadi, ikhwan, ya. Barakallahu fikum. Demikian pula wa da'watu lam tazal maqsuratan 'alal afrad. Ya, dalam masa 3 tahun ini dakwah ini, ya, berjalan terbatas pada individu-individu tertentu saja, ya, tidak secara umum, ya. Nah, masih terbatas pada individu-individu tertentu. Lam yajhar bihan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan, tidak terang-terangan dalam berdakwah ini, fil majami', ya, di perkumpulan manusia, di tengah-tengah manusia, tengah-tengah masyarakatnya secara umum, ya. Wan nawadi, demikian pula di tempat-tempat berkumpulnya manusia, ya, tidak secara terang-terangan pada waktu itu, masa-masa 3 tahun ini. Illa annaha, namun, ya, bagaimana kondisi pada waktu itu di tengah-tengah manusia secara umum, ya, yang mana dakwah ini terus berjalan pada waktu itu, ya, illa annaha sarat ma'rufatan lada Quraisyin, ya, walaupun pada waktu itu dakwah ini menjadi apa yang akan dikenal, mulai dikenal oleh siapa? Orang-orang Quraisy secara umum. Musyrikin Quraisy pada waktu sudah mulai mengetahui dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Nah, bagaimana respon mereka ini secara umum? Wa qad tanakkara laha ba'duhum ahyanan, sebagian mereka ini kadang-kadang mengingkarinya. Sudah mulai ada apa? Reaksi pengingkaran kepada dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi dari sebagian saja, segelintir dari kalangan Quraisy, dan itu juga terkadang, kadang-kadang saja. Tidak terus begitu. Tayib. Nah, ini mulai ada apa? Letupan-letupan, ya, pada waktu itu. Wa'tadaw 'ala ba'dil mu'minin, dan mulai mereka memusuhi, membenci, mengganggu orang-orang yang beriman pada waktu itu, ya. Sebagian kaum mukminin, nah, sudah mulai muncul gesekan tersebut, letupan-letupan kecil pada waktu itu, ya. Walakinnahum lam yubalu biha bisifatin 'ammatin, akan tapi dengan bentuk yang umum, yang meluas, mereka belum mempedulikannya, ya. Nah, belum mempedulikannya, barakallahu fikum. Tayib. Secara umum, secara luas, belum dipedulikan oleh orang-orang Quraisy, tapi sebagian saja. Naam, kenapa demikian? Haitsu lam yata'arrad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinihim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum menyinggung agama mereka, ya. Naam, belum menyinggung, belum menentang, belum bantah tentang agama mereka ini, wa lam yatakallam fi alihatihim, dan belum berbicara tentang ilah-ilah mereka, ya. Belum berbicara tentang apa, kemungkaran, tentang jeleknya, tentang kelemahannya, tentang kemungkaran sesembahan-sembahan mereka ini, ya. Nah, artinya apa, kalau bahasa kita belum dijelek-jelekkan tuhan-tuhan mereka itu, ya. Nah, sehingga mereka secara umum masih aman, masih tenang begitu, walaupun segelintir orang yang sudah mulai ini sudah resah begitu, pada waktu itu. Wallahu alam bisawab. Nah, ini, ya, perjalanan waktu dakwah Rasul SAW secara sembunyi-sembunyi selama berapa, ikhwan? 3 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran daripada perjalanan Rasul SAW dalam dakwah ini. Demikian pula bagaimana perjalanan kaum mukminin, para sahabat pada waktu itu. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.